Bicara itu penting, memberi instruksi sana dan sini. Bicara itu penting untuk memberikan arah yang harus dilalui. Bicara itu penting untuk menciptakan koordinasi demi satu kebersamaan yang hendak dicapai. Tetapi terlalu banyak bicara dan tak melakukan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Ya, banyak bicara, sedikit bertindak. Tapi rupa-rupanya itulah kenyataan yang paling mudah untuk didapatkan. Karena terlalu banyak orang berbicara dan mengkritik orang yang lainnya, seakan-akan yang lain tak bertindak, padahal dia sendiri pun dalam kata-kata tak mewujudkannya. Apa bedanya? Tetapi itulah kamuflase demi kamuflase yang menggelisahkan sebuah kehidupan yang sangat menyedihkan. Banyak bicara, sedikit bertindak. Dan dalam banyak bicara, mengkritik orang lain tak bertindak, seakan-akan dirinya bertindak, padahal sama saja. Jangan tempatkan diri di tempat yang memalukan. Jangan mau jadi terhina karena terlalu banyak bicara, sedikit bekerja. Karena itu, alihkan saja seluruh perhatian, berkonsentrasi untuk melakukan apa yang Anda dan saya sudah katakan, supaya semua terwujud dalam kenyataan. Tiap orang bisa menikmati, dan percayalah, Anda sudah bekerja, semua orang akan mengakui. Tapi jangan terlalu banyak bicara seakan-akan Anda bekerja padahal tidak, karena orang akan tertawa melihat apa yang Anda katakan. Orang akan tertawa walaupun mungkin ada yang tertipu. Tapi jangan lupa, itu pun takkan lama. Jadi jangan terlalu banyak bicara, wujudkan saja. Semoga Anda masih punya cermin malu untuk melihat diri. Betapa Anda terlalu banyak bicara tapi sedikit berbakti. Semoga Anda masih punya cermin malu untuk menatap diri dan melihat di sana apa yang sudah Anda kerjakan, kecuali menyampaikan, menyampaikan, dan menyampaikan kata-kata yang terulang dan hanya merupakan reaksi terhadap sebuah peristiwa. Tapi Anda tak pernah menciptakan aksi yang mengubah wajah kehidupan dunia. Camkan, pikirkan, dan jadilah bijaksana di dalam kehidupan ini. Karena dengan banyak berpikir, lalu Anda bertindak, hasil akan luar biasa. Terlalu banyak bicara, mengutip kiri dan kanan, tapi tak mewujudkannya, Anda terhina. Pilih mana dalam hidup ini? Jadi, belajar, banyak bekerja, sedikit bicara. Karena dengan banyak bekerja, mungkin Anda salah, tapi akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Selamat berkarya. Bersama saya, Bigman Sirait.